Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali meneruskan pelajaran kita, yakni dari kitab atau tentang sharaf yang kita ambil dari kitab silsilah Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Jadi rangkaian pelajaran pengajaran bahasa Arab, ya. Dan ini di Mustawasani, ya. Jadi sharaf, pelajaran sharaf mulai dikenalkan di tingkat kedua di Mustawasani, ya. Adapun di tingkat pertama Al-Mustawal Awal tidak, ya, tidak dibahas atau belum dikenalkan, tetapi baru di Mustawasani. Baik, kita belum terlalu jauh, ya, membahas dari kitab silsilah ta'lim ini, silsilah ta'lim Lughatul Arabiyyah ini. Ya, kita baru masuk ke Darsu Tsani, pelajaran kedua atau Al-Wahdatu Tsaniyah. Al-Wahdatu Tsaniyah ini unit yang kedua. Pada pembahasan atau pelajaran yang kedua ini, dijelaskan di sana tentang, banyak tentang domir-domir yang bersambung. Domir-domir yang bersambung, baik itu dalam yang mutakallim, ya, yang domir-domir yang bersambung itu, ya, kata ganti yang terkandung di dalam kata kerja, ya, dalam kata kerja, ya. Baik yang mutakallim atau yang mukhatab atau yang ghaib itu semuanya mengandung domir, ya, semuanya mengandung domir, semuanya mengandung kata ganti, ya. Jadi tidak akan lepas dari kata kerja dalam bahasa Arab itu ketika mengucapkan, tidak akan lepas dari kata ganti yang terkandung di dalamnya. Contohnya misalkan kata betu, ya, kata betu, saya menulis misalkan, ya. Nah, di situ kata kerjanya memang kataba, yakni menulis, tetapi dibaca dengan kata betu, maka di situ ada huruf yang menunjukkan fa'ilnya, ini pelakunya, yaitu tu, ya, yaitu kata atau huruf yang berbunyi tu, katab tu. Nah, tu di situ menunjukkan pelakunya, yakni yang berbicara. Kemudian misalkan kata bena, kami menulis, ya, kita menulis, maka di situ pada huruf na itu menunjukkan pelakunya, ya. Nah, di sini semua kata kerja yang kalau kita tasrif dari awal, yang dari mulai huma sampai nahnu ada 14, itu semuanya ada terkandung kata kerja, ya, terkandung pelaku. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam buku silsilah ta'lim ini hampir semuanya, ya, itu disampaikan cara pengajarannya dengan banyak berlatih dengan percakapan, ya, dengan merubah-rubah domir. Kalau misalkan kalimatnya dirubah ini bagaimana, kalau dirubah kata bendanya bagaimana, kalau dirubah tempatnya bagaimana, kalau dirubah pelakunya bagaimana. Nah, Itu supaya untuk melatih kita gitu ya, untuk melatih kita. Sebagaimana pada pertemuan yang kemarin, nah, kita masuk di dalam tadrib yang ke-1, ke-2 dan ke-3 sampai ke-4 itu diperintahkan untuk mengganti pelaku. Misalkan di tadrib yang awal, hal akalal fawakiha, ya, hal akalal fawakiha, apakah dia makan buah-buahan, ya. Kemudian diganti, kalau misalkan domirnya anta, ya, domirnya anta, jadi atau di sini disuruh diganti menjadi pelaku yang menunjukkan orang kedua, yakni mukhatab, ya, diganti menjadi domir mukhatab, kata ganti yang diajak bicara, yang satu orang laki-laki, yaitu anta. Ketika kalimatnya ya hal akal al fawakiha, maka menjadi hal akal tal fawakiha, ya, hal akal tal fawakiha. Hal sa'al al imam dirubah, ya, dirubah menjadi kata ganti yang diajak bicara, hal sa'al tal imama. Nah gitu, ini yang kemarin. Jadi dhamir mukhatab itu ada enam, yaitu yang terkandung yang menunjukkan anta, kemudian antuma antum, lalu anti antuma antunna, ya, itu antunna. Baik, kita akan coba antum kalau misalkan belum terjun langsung, mungkin tidak terasa langsung, ya, maka kita coba di tamrin yang ke-4. Sekarang kita masuk tadrib yang ke-4, ya, at-tadrib rabi, halaman 32. Perintahnya di situ khatib, ajak bicara, ya. Ajak bicara, jadi atau jadikan menjadi orang yang diajak bicara. Jadikan menjadi orang yang diajak bicara. Jadikan orang kedua gitu. Bikulli jumlatin, ya, pada setiap kalimat. Mimma yati, berikut ini. Jam'al mu'annas kama fil namudzaj, menjadi jamak mu'annas. Kalau jamak mu'annas kira-kira domirnya apa bunyinya? Kalau domir munfasilnya antunna, ya, domir munfasilnya berarti antunna. Ya, jadi kalau urutan domir yang mukhatab itu kan kalau kita tulis, ya, itu kan ada dari mulai anta, ya, dari mulai anta, kemudian antuma, kemudian antum, kan gitu, ya. Antum. Nah, ini namanya domir mukhatab ini. Semuanya domir mukhatab. Domir mukhatab untuk laki-laki atau perempuan? Muzakkar. Ini untuk muzakkar. Untuk laki-laki. Orang diajak bicara yang laki-laki. Ini orang kedua. Orang kedua dia. Orang kedua. Anda, kalian, kalian. Kemudian kelompok yang perempuannya adalah anti. Anti. Kemudian antuma lagi, sama antuma, dan kemudian antunna. Ini juga sama, dhamir mukhatab, tapi karena perempuan jadi mukhatabah, ya, mukhatabah, bukan mukhatab tapi mukhatabah, menunjukkan perempuan, mukhatabah, mukhatabatun. Ini juga ini muannas. Ini juga sama, orang kedua, hanya bedanya jenis kelaminnya berbeda. Anda perempuan satu orang, kalian berdua perempuan, kalian tiga orang perempuan banyak. Nah jadi yang pada tamrin yang ke-4 ini kita suruh rubah soal-soalnya itu menjadi jamak muannats salim, mukhatab jamak muannats salim. Berarti yang mana kira-kira? Jenis yang mana? Jenis yang antunna. Nah ini, disuruh bikin antunna. Disuruh bikin kata kerja yang mengandung domir antunna. Antunna. Baik, kita contohkan di sini. An-namudzaj itu artinya al-misal. Misal atau al-mithlu. Atau an-nahwu. Ya. Itu sama. Sinonim. An-namudzaju, al-misalu, al-mithlu, atau an-nahwu. Itu empat itu sama semua ininya. Sama semua maknanya. Ya itu, ya. Nah, sekarang kalau sudah jelas ini, ya, kalau sudah jelas ini maksudnya khatib jadikan orang yang diajak bicara, atau jadikan menjadi orang yang diajak bicara, adalah ini domir-domirnya. Tapi sekarang pada tamrin atau tadrib yang keempat, kita disuruh untuk menjadikan kata kerjanya menjadi kata kerja yang banyak ya. Banyak, kalian banyak. Kita baca bersama. Aina wada'al qahwata. Aina wada'al qahwata. Nah, itu artinya di mana dia menaruh kopi, ya, minum air kopi. Iya, wada'a itu menaruh. Wada'a, wada'a yad'u artinya meletakkan atau menaruh. Wada'a. Wada'a itu artinya yad'u-nya fi'il mudhari'nya yad'u. Itu artinya menaruh atau meletakkan. Aina wada'a al-qahwata, itu soalnya. Nah, di situ di bawahnya contohnya kita baca menjadi aina wada'tunnal qahwata. Dibaca aina wada'tunnal qahwata. Aina wada'tunnal qahwata. Nah, wada'tunna itu namanya dhamir atau fi'il yang dhamir mukhatab yang jamak muannas ya. Dhamir mukhatabah yang jamak muannas. Di mana kalian banyak perempuan jumlahnya 3 orang atau lebih telah meletakkan minum kopi atau air kopi. Ya, gitu ya. Aina wada'tunnal qahwata. Perintahnya jelas ya. Nah, sekarang dari awal antum nomor 1. Dibaca soalnya kemudian dirubah menjadi dhamir jamak muannas. Dhamir mukhatabah jamak muannas. Tafadhol. Aina tabakhal ta'ama. Iya. Aina tabakh Aina tabakhtunna ta'ama? Iya. Aina tabakhtunna ta'ama? Ya, kalau mau diwasal, aina tabakhtunna ta'ama? Kalau dipisah-pisah, aina tabakhtunna at-ta'ama? Nah, artinya apa? Antum ahi? Tabakho artinya apa? Tabakho. Tabakho yakni matbah. Tabakho ya tabakhu. Bukan dapur. Kalau matbah itu tempat memasak. Nah, jadi namanya dapur. Tapi kalau tobakhonya memasak. Memasak, iya. Tobakhonya artinya memasak. Nah, itu. Nah, itu kan jelas ya. Di mana kalian memasak makanan? Ya, jadi aina ini hasil akhir ya. Tobakhtunna. Tobakhtunna at-ta'ama. Aina tabakhtunna ta'ama? Di mana kalian memasak makanan? Di mana kalian memasak at-ta'am? Ini masak makanan at-ta'ama. Asalnya tabakho, aina tabakho at-ta'ama? Menjadi aina tabakhtunna ta'ama. Nah, ya gitu ya. Jadi dirubah atau dijadikan sebagai fi'il yang mengandung dhamir mukhatabah jamak muannas. Nomor 2, tafadhol gimana? Aina? Aina wajadal mafatih. Mafatihah. Mafatihah. Menjadi? Aina wajadtunnal mafatihah. Iya. Aina wajadtunnal mafatihah. Gitu ya. Aina wajadtunnal mafatihah. Nah, ini. Artinya apa? Aina wajadtunnal mafatih. Aina? Antum ahi? Di mana? Oh iya, kalau wajada yazidu. Ya, wajada yazidu artinya menemukan. Wajada. Yazidu. Wajada yazidu. Wajada yazidu wajdan. Wajdan atau wujdan artinya mendapatkan. Manjadda wajada, itu ada istilah gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil atau dia akan dapat, ya, dia akan meraih. Nah, wajad itu maksudnya mendapatkan. Di mana kalian mendapatkan kunci-kunci? Al-mafatih jamak daripada miftah. Ya, miftah ini miftah atau mafatih kalau enggak ada alif lamnya dia isim ghairu munsharif. Tapi ketika ada alif lamnya dia menjadi munsharif. Ya, bisa dibaca al-mafatihi, al-mafatihu, al-mafatiha. Yang jelas tidak tanwin saja. kalau misalkan enggak ada alif lamnya itu dia ghair musharif, ghair musharif ya. Jadi ghair musharif kalau dalam kalau misalkan dikasrohkan dia enggak boleh kasroh tapi fathah. Aina wajadtunnal mafatiha, di mana kalian menemukan kunci-kunci. Nah, kalian di sini laki atau perempuan? Perempuan? Perempuan semua, ya perempuan. Kalau wajadtunna antuna itu perempuan semua, kalian tiga orang lebih. Nah, nomor tiga, aina? Aina hadzal haqa'iba. Aina hazamtunnal haqa'iba. Iya, aina hazamtunnal haqa'iba. Ma mana hazama? Ada yang tahu hazama? Ya? Mengemas. Oh iya. Artinya mengemas ya. Ana belum dapat ya. Ana belum melihat ke kamus. Oh. Ya, bisa jadi begitu. Hazama, yakni artinya berkemas ya, berkemas-kemas ya. Enggak apa-apa. Jadi apa namanya? Mimbabil fawaid. Jadi ha itu artinya apa? Bukan ha di sini sih kamus ya, enggak didapatkan. Hazama diartikan mengemas-kemas. Atau memberesi gitu ya, memberesi tas kan. Al-haqa'ib itu kan banyak, kalau satu haqibah, tapi kalau banyak haqa'ib. Aina hazamal haqa'ibah, jadi aina hazamtunnal haqa'ibah, di mana kalian berkemas-kemas tas-tas ya, memberesi tas-tas, di mana memberesi tas-tas ya gitu. Nomor 4, gimana Aina? Lihat dulu, boleh. Nanti antum sekarang. Aina rokibal hafilata. Iya, aina rokibal hafilata. Menjadi? Aina rokibetunnal hafilata. Ah, begitu. Aina rokibetunnal hafilata. Artinya apa? Di mana kalian naik bus. Iya, begitu. Di mana kalian mengendarai mobil bus? Di mana kalian mengendarai mobil bus? Ya. Artinya di sini. Ya, rokibah itu naik. Naik, iya, naik. Di mana? Artinya bisa jadi di mana di sini titik tolaknya gitu ya, misalkan di titik tolaknya, startnya dari mana atau bermakna tempat. Ya, tempatnya gitu ya. Aina mengendarai. Kira-kira kalau misalkan tempat di mana jawabannya? Di mana kalian mengendarai menaiki mobil bus? Ya. Memakai star. Ya, kalau misalkan maknanya mengendarainya di situ di dalam mobil ya, mungkin di tengah, di belakang, di depan, duduknya misalnya gitu. Ya. Di mana kalian menaiki mobil bus? Tapi kalau di mana kalian telah menaiki mobil bus itu bisa jadi mulainya dari mana? Mulainya misalkan dari ini misalkan dari jalan raya mana gitu ya. Aina rakiba al-hafilata. Mulainya dari mana? Dari Cirebon atau dari Jakarta atau dari gitu. Al-muhim lah ya. Atau dari misalkan Mahatotil Hafilah, yakni terminal, stasiun mobil bus. Aina rakiba. Jadi contohnya apa? Belum tahu lah. Ya, mungkin itu ini aja ibaratnya. Seperti kemarin ketika pada dars yang awal itu, ya. Ketika dari yang awal cerita tentang siapa? Tentang Khalid. Wa indama wasala ila makanil hafilati shahadaha qad badat tasiru fa rakiba bi sur'atin. Gitu. Ketika dia sampai di tempat hafilah, tempat mobil berhenti, ya dia melihat mobil itu sudah mulai berjalan. Maka dia naik dengan cepat. Fa rakiba bi sur'atin wa qala alhamdulillah laqad wasaltu fil waqtil munasib. Dia berkata, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, aku telah sampai pada waktu yang tepat. Nah, jadi faraqiba menaiki ya berarti naik. Di makanil hafilah. Makanil hafilah itu tempat parkirnya mobil atau tempat mobil itu sedang berhenti. Nah, jadi intinya tafsirannya luas lah intinya. Jadi ketika dikatakan aina raqibal hafilah, di mana dia menaiki kendaraan, menaiki mobil bis? Fi makanil hafilah atau fi fil mahattah. Gitu iya. Intinya gitu. Al-muhim ya. Seperti misalkan halte itu dalam bahasa ininya apa ya? halte tempat pemberhentian bis itu namanya, ana lupa namanya, mahatoh. Mahatoh itu artinya tempat berhenti di halte bus. Baik, nomor 5 antum ahi, aina? Aina ghasalat thiyaba. Ghasala, ghasalat thiyaba. Aina ghasalat thiyaba. Menjadi aina ghasaltuna, ghasaltuna thiyaba. Iya, aina ghasaltuna thiyaba. Artinya apa? Aina ghasaltuna? Ghasala yaghsilu, mencuci. Nah, kalau mandi iktasala. Kalau mandi wazannya iktasala yaghtasilu, itu mandi. Itu baru mandi. Tapi kalau ghasala itu mencuci. Mencuci ya, mencuci. Di mana kalian mencuci baju-baju? Nah, itu. Sudah jelas ya. Jadi fil-fil ini kita berlatih kemarin menjadi dhamir mukhatab mudzakkar. Kemudian domir mukhatabah mu'anas. Kemudian kemarin juga domir mukhatab muzakar atau mu'anas musanna. Menjadi dua. Sekarang domir mukhatabah mu'anas. Jamak mu'anas. Taib tadrib al-khamis. Latihan kelima. Ini bisa diterapkan pada banyak kalimat ya. Pada banyak contoh. Misalkan antum akhi misalkan. Rubah ya menjadi kayak tadi. Khatib bikulli jumlatin mimayati jam'al mu'annas ya, kama fil namudaj. Ana menyebutkan soalnya kemudian antum merubah. Misalkan apa namanya aina akhadha al miknasata, di mana dia mengambil sapu. Akhadha itu mengambil. Aina akhadha al-miknasata. Rubah menjadi domir jamak mu'anas mukhatabah. Aina akhadunna al... Ya, miknasah. Miknas. Iya. Ulangi. Baru-baru. Aina akhadunna al-miknasata. Aina akhadunna al... Miknasah. Miknasah itu sapu. Al-miknasah. Karena saya nisu alat untuk membersihkan. Miknasah, sapu ya. Al-miknasata, al-miknasata. Ah, al-miknasata ini sapu artinya. Sapu, sapu lantai atau sapu lidi gitu. Al-muhim, al-miknasah itu sapu. Nah, kemudian antum misalkan bagaimana kalau misalkan dirubah menjadi dhamir mukhatab mu'anas ya. Kalimat pertanyaannya enggak mesti aina ya. Enggak mesti aina gitu ya. Bisa misalkan contohnya ila aina zahaba, atau ila aina zahaba, atau misalkan min aina kharaja, atau jangan min aina kharaja ya, kita ganti misalkan aina qara'a al-kitaba al-jadida. Aina qara'a al-kitaba al-jadida. Di mana dia membaca buku yang baru? Aina qara'tunna qara'tunna al-kitaba al-jadida. Al-jadida. Naam. Aina qara'tunna al-kitaba al-jadida. Nah, gitu ya contohnya. Aina qara'tunna al-kitaba al-jadida. Di mana dia membaca, kalian membaca buku yang baru. Nah, gitu ya. Itu contoh. Kemudian misalkan antum masih misalnya kalimat yang ada di sini ya, misalnya aina wada'a al-kutuba. Aina wada'a al-kutuba, di mana dia meletakkan buku-buku. Kutuba. Naam, aina wada'tunnal kutuba? Aina wada'tunnal kutuba? Kemudian misalkan yang berikutnya. Misalkan mata dakhala al-maktabata. Kapan dia masuk ke perpustakaan? Mata dakhala al-maktabata. Mata dakhaltunna al-maktabata. Mata dakhaltunna al-maktabata, ya. Kemudian misalnya limadha sa'ala al-mudarrisa? Limadha sa'ala al-mudarrisa? Mengapa dia bertanya kepada Pak Guru? Limadha sa'ala al-mudarrisa? Nah, limadha sa'atun al-mudarrisa? Mengapa kalian bertanya kepada Pak Guru? Nah, ini. Itu contoh ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang hanya sekedar merubah saja itu enggak masalah gitu ya. Enggak masalah seperti di sini. Aina wajada al-mafatiha gitu ya. Baik. Tamrin berikutnya tamrin 5 at-tadribul khamis. Khatib masih berkisar dengan domir yang diajak bicara. Khatib jadikan orang yang diajak bicara. Ya, khatib jadikan menjadi mukhatabah gitu ya. Menjadi orang yang diajak bicara. Bikulli jumlatin mimma yati, pada kalimat-kalimat berikut jam'al mudzakkar kama fil namudzat. Nah, sekarang rubah. Jamak mudzakkar. Jadi kalau yang tadi anta antuma antum anti antuma antunna, dari keenam domir ini ketika mana yang disebut dengan domir jamak muannas, domir mukhatab, jamak mudzakkar? Berarti yang kalimat yang mana? Berarti berarti istilah yang mana? Ah, iya. Ada enam. Anta antuma antum anti antuma antunna. Nah, berarti yang tepat adalah antum. Antum ya. Nah, jadi jadikan menjadi domir antum. Ya. Sebagaimana di sini khatib kulli jumlatin mimma ya'ti jam'al mudzakkar. Nah, khatib. Jadi ini adalah kata ganti domir yang menunjukkan mukhatab diajak bicara dan menunjukkan jamak. Ya, jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar kama fil namudzat sebagaimana dalam contoh. Kita baca yang contohnya ya. Mata labisal malabisal jadidata. Mata labisal malabisal jadidata. Nah, itu artinya kapan dia memakai. Kapan dia memakai baju-baju yang baru. Mata kapan? Labisa menggunakan, memakai. Labisa. Labisa yalbas itu memakai. Memakai. Malabis al malabis. Baju-baju al-jadidata yang baru. Nah, kemudian kita ganti menjadi domir antum ya, domir antum. Kita baca bersama-sama. Mata labistumul malabisal jadidata. Mata labistumul malabisal jadidata. Nah, baik. Sekarang antum. Mata dakhala makkata. Mata dakhaltum makkata. Makkata. Mata dakhaltum makkata. Ya. Apa artinya? Mata dakhaltum makkata. Kapan kamu masuk ke Makkah? Ah, begitu. Bagus. Ahsanta. Kapan kalian, ya, kalian banyak masuk ke Makkah. Nomor dua. Mata dohika kasiron. Naam. Mata dohika kasiron. Mana dohika? Tertawa. Kapan dia tertawa yang banyak? Nah, gitu ya. Kapan dia tertawa yang banyak? Kasiron. Baik, bagus. Mata dohiktum kathiron. Kapan kalian tertawa yang banyak? Nomor tiga. Bukan roh, ri. Mata fatahar risalata menjadi? Mata fatahtum risalata. Iya. Ketika fatahtum itu mimnya sukun, kemudian arisalata juga ada hamzah yang sukun situ. Nah, diwasal saja. Menjadi bunyi mimnya. Mata. Mata fatah tumur risalata. Nah, begitu. Mata fatah tumur. Ya, mata fatah tumur risalata. Karena arisalata alif lamnya samsiah. Jadi masuk ke huruf ro tasdid ya. Fatah tumur risalata. Kapan kalian membuka surat? Arisalah itu surat. Arisalah itu surat. Arisalah. Arisalah. Arasail. Arasail itu jamak daripada risalah. Nomor 4. Antum coba bisa insya Allah. Mata. Mata qira' al-Qur'an. Betul. Al-Qur'ana gitu ya. Mata qira'tum Qur'ana. Ah. Itu juga sama. Ya, ketika mim itu sama-sama sukun. Iltiqa' as-sakinain. Bertemu dua sukun. Sukun yang pertama di huruf mim. Dan sukun kedua di hamzah wasal. Ya, sukun dia. Ya, atau kalau misalkan itu tidak dianggap. Sukun yang keduanya di lamnya itu. Di huruf lamnya itu bertemu dua sukun, maka ya mimnya dihidupkan ya, dihidupkan menjadi dhamma. Mata qara'tumul Qur'ana. Ya gitu artinya. Mata qara'tumul Qur'ana. Kapan kalian membaca Al-Qur'an? Nomor 5, tafadhalhi. Mata kharaja minal masjid. Nah, mata kharaja minal masjid. Mata kharajtum minal masjid. Ah, ya. Mata kharajtum minal masjid. Mata kharajtum minal masjid. Nah. Antum sekarang dari ana ya, karena contohnya di sini enggak ada, hanya 5. Coba dari ana ditambah supaya berlatih. Misalkan dari ana, mata wasala ila al-Madinati. Mata wasala ila al-Madinati. Kapan dia sampai ke Madinah? Mata wasaltum ila al-Madinati. Mata wasaltum ila al-Madinati. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian itu misalnya mata zahaba ilal yabani. Mata zahabtum ilal yabani. Mata zahabtum ilal yabani. Bagus ya. Antum akhir misalkan mata yakni darasa al-lughata al-arabiyyata. Mata darasa al-lughata al-arabiyya. Kapan dia belajar bahasa Arab? Mata darastum mul Iya, darastum mul al Nah, mata darastumul lughatal arabiyyata. Mata darastumul lughatal arabiyya, ya. Kemudian itu misalnya, mata raja'a minal madrasati. Mata raja'a minal madrasati. Iya. Mata raja'tum minal madrasati. Nah, mata raja'tumul, mata raja'tum minal madrasati. Mata raja'tum minal madrasati. Antum, mata hafidho Al-Qur'ana, kapan dia menghafal Al-Qur'an? Mata hafidho Al-Qur'ana. Hafidtum. Ya. Al-Qur'ana. Iya, kalau misalkan dia apa namanya? Ketika domirnya mukhatabah itu huruf ain fi'il lam fi'ilnya disukunkan. Mata kapan hafidtum? Hafidtum, gitu ya. Jadi sukun ininya, la ain fiilnya sukun, lam fa fiil, ain fiil, lam fiil, lam fiilnya sukun. Hafidtum, itu udah fa'il, ada udah wazannya, fa'iltum, Al-Qur'ana. Mata hafidtumul Qur'ana, Qur'an, tumul Qur'ana, nah, gitu ya. Hafidho, hafidho, hafidhu, hafidhot, hafidhota, hafidna, hafidta, hafidtuma, hafidtum. Itu sudah wazan itu. Jadi di sini enggak boleh ada bunyi. Di sini enggak boleh lam fi'ilnya enggak boleh bunyi, harus sukun. Itu sudah wazannya. Jadi mata hafiztumul Qur'ana, kapan kalian menghafal Al-Qur'an. Nah gitu ya. Antum mahi misalnya misalnya yakni mata fataha al-baba. Nah, mata fatahtumul baba. Nah, mata fatahtumul baba. Kemudian antum lagi misalnya, mata ghasala as-siyaba. Mata ghasaltum as-siyaba. Mata ghasaltumus siyaba. Ya, kapan kalian mencuci baju-baju? Baik, lanjut ke tadribus salis. Ya, latihan ke-6. Sekarang latihan ke-6 sudah selesai dari membuat kalimat seperti ini ya. Khatib bikulli jumlatin mimma yati dan sebagainya. Adapun di sini imla al farag. Imla al farag fi ma yati bil fi'li ma'ad dhamir al munasib kama fi namudaj. Imla isilah. Al farag tempat yang kosong. Fi ma yati berikut ini. Bil fi'li dengan kata kerja ma'ad dhamir al munasib. Disesuaikan dengan dhamir yang cocok. Jadi kata kerjanya disesuaikan dengan domir yang cocok. Ya. Kama fin namudaj, sebagaimana dalam contoh. Ya. Disesuaikannya dengan apa? Disesuaikan dengan yang cocok itu disesuaikan dengan apa? Dengan pelaku, terutama. Dengan pelakunya, ya. Dengan pelakunya, ya. Baik, kita contohkan. Kita baca dulu bersama-sama. Zahaba ilal madrasati. Zahaba ilal madrasati. Naam. Artinya apa kalau zahaba ilal madrasati? Mereka. Mereka berdua, laki atau perempuan? Laki-laki ya, karena di sini kalau fil madinya zahaba itu wazannya fa'ala, yaitu mereka berdua laki-laki pasti. Enggak boleh perempuan. Ya. Kalau perempuan beda lagi, zahabata gitu ya. Mereka berdua pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita baca di bawahnya. Sekarang dirinci satu-satu. Sa'idun zahaba ilal madrasati. Sa'idun zahaba ilal madrasati. Fatimatu zahabat ilal madrasati. Fatimatu zahabat ilal madrasati. Nah, ya. Ketika orangnya satu-satu, maka dirinci ya, apakah laki ataukah perempuan. Kalau Sa'idun zahaba, kalau Fatimatu zahabat ya. Nah, jadi Said pergi ke sekolah, Fatimah pergi ke sekolah. Nah, sekarang yang kesatu, soalnya adalah Sami'a surat al-Baqarah. Sami'a surat al-Baqarah. Mereka berdua mendengar surat al-Baqarah. Nah, sekarang giliran siapa? Antum ya? Nah, sekarang coba, kalau Soleh gimana? Solehun Sami'a surat al-Baqarah. Iya, Baqarah. Ro-nya enggak panjang. Baqarah, ya. Antum tadi kof-nya agak panjang ya, Baqarata. Iya. Jadi Salihun sami'anya panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya, karena satu orang. Sami'a suratal Baqarata. Satu orang masih dua jawaban. Yang berikutnya apa? Laila. Antum Laila? Laila sami'at suratal Baqarata. Iya. Berarti bukan sami'a ya, tapi sami sami'at. Apa bedanya di sini? Bedanya kalau berdua laki-laki ya, itu tidak terkandung unsur perempuan. Tapi kalau dirinci ya, kalau laki-laki sama perempuan beda. Beda. Jadi kalau Sa'idun zahabat, kalau Fatimatu zahabat. Kalau Salihun sami'a, kalau Laila sami'at. Tapi kalau sami'a itu dua orang laki-laki, dua orang. Jadi ini untuk membedakan, penggunaan-penggunaannya. Kalau sami'a itu dua orang, mereka gitu ya, mereka. Kemudian kalau solihun itu sami'a, tidak boleh sami'a, tapi sami'a pendek dibacanya sami'a. Nah, sekarang nomor dua antum dibaca. Bawabati. Ya, dakhala, yani mereka berdua masuk dari pintu pagar. Dari pintu gerbang, ya gitu. Bawabah itu pintu gerbang. Mereka masuk berdua, tapi terkandung di dalamnya laki-laki semua. Masuk dari pintu gerbang. Nah, sekarang dirinci satu-satu. Al-fata dakhala minal bawati. Bawabati. Nah. Nah, terus Al-fatatu dakhalat minal bawabati. Nah, itu bedanya ya. Kalau mudzakkar dakhala, kalau muannas dakhalat ya. Al-fata mudzakkar atau muannas? Al-fata ya. Mudzakkar, pemuda, seorang pemuda. Kalau al-fatatu mudzakkar atau muannas? Muannas. Al-fatatu pemudi. Al-fata itu pemuda. Kalau al-fatatu pemudi. Nah, tapi jangan tertukar dengan jamaknya. Kalau al-fata, jamaknya apa? Al-fata. Itu al-fatayat ini, pemudi-pemudi. Kalau al-fatayat, kalau al-fatayat pemudi-pemudi justru. Itu jamak daripada al-fata. Al-fata itu seorang pemudi. Nah, jamaknya al-fatayat. Al-fatayatu. Nah, ini pemudi-pemudi. Tapi kalau al-fata al-fata. Nah, ini jamaknya al-fityatu. Ya, al-fityatu. Al-fityatu. Jurus lugu ada ya? Iya. Jurus lugu al-fityatu. Nah, itu untuk sekedar ini aja mengingatkan. Jadi al-fata, kalau al-fata ini dakhala. Kalau al-fata itu dakhalat. Tapi ini sekedar mengingatkan, kalau al-fata jamannya al-fityatu. Kalau al-fata itu jamannya al-fatayat. Enggak, ya memang sepertinya, ya. Sepertinya tetapi ini dalam surat Al-Kahfi juga ada. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi fityatun, ya, fityatun. Baik, lanjutkan nomor 3. Soalnya apa itu? Sya'ara. Sya'ara bisurur. Sya'ara yakni merasa. Merasa yakni merasa. Sya'ara yakni merasakan, merasa dalam hati. Bisurur yakni dengan bahagia. Dengan bahagia. Bisurur yakni sya'ara bisururi. Ya, mereka berdua merasa bahagia, ya. Itu memang secara bahasa asyurur artinya bahagia. Gitu. Berbeda dengan apa namanya pemahaman yang menyimpang gitu, berbeda. Memang mirip-mirip sururi, ya mirip. Itu nama orang aslinya. Asli nama orang. Muhammad bin Naif Zainal Muhammad bin Surur Naif. Baik, labas itu sekedar bahasa saja. Kalau misalkan sya'ara itu dua. Nah, sekarang coba kalau yang mudzakkar sama muannas ya, gimana? Nasirun. Nah, sya'ara bisurur. Ya, jadi tidak panjang ya. Kalau panjang itu dua, menunjukkan dua. Tapi kalau satu orang nasirun, sya'ara bisurur. Kalau satu lagi? Su'adu. Sya'arat bisurur. Naam ya. Kalau su'adu sya'arat, merasa, merasa. Jadi sya'ara dengan sya'arat. Empat. Qa'ada. Memana qa'ada? Duduk. Qa'ada yakni jalasa. Ya, maknanya jalasa. Duduk. Kalau qa'ada berarti mereka berdua jalasa, duduk. Ana sarir, memana sarir? Apa? Kalau mobil saya roh. Kalau sarir ranjang, iya. Mereka berdua duduk di atas ranjang. Nah, sekarang gimana soalnya atau jawabannya ketika satu-satu? Naam jabirun qa'ada 'ala sariri. Kalau satunya Khadijatu. Khadijatu qa'adat 'ala sarir. Nah, gitu ya. Jadi beda di situ. Kalau satu orang qa'ada, kalau satu orang laki-laki qa'ada, kalau satu orang perempuan qa'adat. At-tadribu sabi'. At-tadribu sabi'. Atau mau ditambah misalkan? Dari ana ya, untuk dua orang saja ya. Misalkan gini. Soal tambahan misalkan. Contohnya adalah. Kataba. Ad-darsa. Atau kataba. Ad-darsa al-jadid. Kataba ad-darsal jadida. Dua orang laki-laki itu telah menulis pelajaran yang baru. Sekarang misalkan, coba untuk sebutkan laki-lakinya satu, perempuannya satu. Gimana jadi? Laki-lakinya namanya bebas, nama perempuannya juga namanya bebas. Aliyun katabal ad-darsal jadida. Satu, yang perempuannya. Naam. Aminatu katabatil atau katabatid darsal jadida, ya. Katabat karena dia itiqo asakinan, jadi taknya itu menjadi sukun. Kata menjadi kasroh. Katabatid darsal jadida. Aminatu katabatid darsal jadida. Adapun kalau yang tadi Aliyun katabat darsal jadida, tidak ada masalah ya. Antum akhir sekarang dari ana misalkan sami'a al-adzana minal masjidi. Sami'a al-adhana minal masjid. Dua orang laki-laki itu mendengar azan dari masjid. Sami'a al-adhana minal masjid. Baik. Nama laki-lakinya bebas, nama perempuannya bebas. Siapa misalnya? Ibnuhu. Farhan. Nah, Farhanu. Sami'a. Panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya. Farhanu sami'a. Farhanu sami'a. Al-adhana. Al-adhana. Nah, sekarang yang perempuan. Fatimah. Fatimah. Fatimatu Al-Adhana. Ahsan, bagus ya. Nah itu ya. Itu masuk ke tadrib yang berikut, tadrib sabi. Sahih. Nah, mana sahih? Betulin. Nah, berarti ini pura-puranya salah semua. Pura-puranya ya. Jadi tolong dibetulkan. Sahihil fi'la alladhi tahtahu khat. Betulkan kata kerja yang di bawahnya ada garis. Nah, antum nomor satu. Dibaca dulu soalnya. Ya, jangan langsung jawab biar paham ya. Kemudian antum baru jawab. Ibrahimu wa Utsmanu hamala haqibatan kabiratan. Ibrahimu wa Utsmanu hamala haqibatan kabiratan. Kayaknya yang pertama sama yang kedua sama aja anu ininya jawabannya. Iya, jadi yang kedua agak beda dikit ya. Kira-kira agak supaya beda gitu. Ibrahimu wa Utsmanu hamala. Nah, gitu ya. Supaya bedain. Walaupun sebenarnya enggak usah terlalu dipaksakan atau terlalu di ini. Paling tidak ada beda aja ya. Ibrahim wa Utsmanu hamala haqibatan kabiratan. Nah, begitu. Jadi supaya bedain dengan kalau hamala pendek. Ya, kalau hamala pendek kan cuman Ibrahim wa Utsmanu hamala haqibatan kabiratan. Tapi kalau dipanjangin dikit aja. Ibrahim wa Utsmanu hamala haqibatan kabiratan. Nah, ini beda. Nomor 2 antum mahi. Itu yang benar berarti yang kedua. Ya, yang kedua yang benar tadi. Jadi, kenapa benarnya? Karena terkandung dhamir dua orang, musanna. Ya, di depannya itu sudah ada Ibrahim sama Utsman, ini dua orang. Ibrahim dengan Utsman hamala, keduanya membawa tas yang besar. Nah, itu jadi hamala panjang. Panjang hamalanya itu. Hamala. Ibrahim wa Utsmanu hamala haqibatan kabiratan. Nah, itu ya. Itu jawabannya hamala. Kalau satu salah ini. Kalau satu ini kan disuruh betulin. Yang betul ini hamala. Hamala haqibatan kabiratan. Nomor 2 gimana? Aliyun wa Khalidun laiba fil Hadi. Hadi. Hadi. Iya. Aliyun wa Khalidun laiba fil Hadi. Iya. Khalid itu kho-nya yang panjang ya. Aliyun wa Khalidun, bukan Khalidun atau yang lain. Khalid. Bukan Khalid gitu ya, tapi Khalid. Aliyun wa Khalidun laiba fil Hadi. Fil Hadi. Mana laiba? Bermain. Hadiqah. Di kebun ya, di kebun atau di taman. Iya, Ali dan Khalid bermain di taman. Telah bermain di taman. Laiba panjang. Laiba. Nah, itu laiba. Terus ada makna nomor 3. Sang majun wa majidun laisa mala bisahuma. Naam. Sang majun wa majidun laisa mala bisahuma. Naam, ma mana labisa tadi? Labisa memakai. Ya, memakai. Labisa. Muhammadun wa Majidun. Majid, nama orang. Majid artinya orang yang terpuji. Majid. Majid itu artinya pujian atau memuji. Muhammadun dan Majid. Majid orang yang memuji. Labisa, keduanya memakai baju-baju mereka berdua. Baju-baju mereka berdua. Baju-baju mereka berdua ya. Nomor 4 gimana? Ahmadu wa Sa'idun raqiba sayyaratal ujrah. Ujrah. Ujrah. Iya. Ma mana sayyaratal ujrah? Kalau sayyarah kan artinya mobil. Kalau ujrah itu artinya bayar, yang dibayar. Berarti kira-kira apa? Ya, taksi atau angkot. Kalau zaman sekarang mungkin online itu, mobil online, apa namanya? Angkutan online. Nah, jadi sayyaratul itu mobil yang dibayar, kita bayar. Nah, itu namanya sayyaratul ujrah, sayyaratal ujrah. Baik, jadi gimana yang betul? Ahmadu wa Sa'idun raqiba sayyaratul ujrah. Iya, raqiba gitu ya. Raqiba. Iya, tinggal tambahkan alif saja, raqiba. Ya, Ali, ya, Ahmad dan Said, mereka berdua naik mobil bayar atau naik mobil angkot, mobil taksi lah ya. Kalau angkot tuh di sana nggak ada, nggak dikenal di Saudi angkot, adanya taksi. Minimal taksi, ya. Minimal taksi. Kalau angkot ada di Indonesia. Nah, tapi antum mahi dari ana ya. Terakhir ini dua orang aja atau dua, terakhir untuk pertemuan kita malam ini. Ternyata kita masih banyak ini latihannya sampai berapa deh? Sampai 13. Baru nanti kita masuk pelajaran yang baru. Kalau dari ana sekarang, betulkan ya, betulkan. Misalnya gini, ini yang masih dhamir musanna muzakkar ya, gitu ya. Dhamir musanna, dhamir muzakkar musanna. Ahmadu wa Hamzatu, ya misalkan, akhada maktaban jadidan. Maktaban. Maktaban jadidan. Maktab. Ahmad dan Hamzah mengambil meja yang baru. Ya. Antum mahi dari anak misalnya. Misalnya. Utsmanu wa Abbasun. Utsmanu wa Abbasun. Akala. Akala. Yakni al burtuqala. Al burtuqala, iya. Heeh. Mana burtuqal? Jeruk. Iya, al burtuqal itu jeruk. Al burtuqal itu jeruk. Jadi apa namanya tadi? Utsman dan Abbas keduanya makan jeruk. Nah, itu ya. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi itu melatih kita untuk penggunaan. Jadi kalau domir-domir yang kita pelajari ketika di sorof dan sorof itu adalah sifatnya tasrif, maka di sini penggunanya dalam kalimat. Penggunanya dalam kalimat. Jadi domir yang musanna muzakkar kayak tadi, yaitu dibetulkan. Ibrahim wa Utsmanu hamala labisa la'iba ya rakiba, kemudian akhada lalu akala, ya, itu menunjukkan dua orang. Untuk yang perempuannya kapan nanti ya insyaallah. Jadi untuk yang perempuannya juga ada, yaitu dengan wazan fa'alata atau fa'ilata atau fa'ulata ya, katabata atau syaribata ya, akhadata dan seterusnya. Mungkin itu dulu ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, cukup kita pelajaran sorof. Dan insyaallah kalau tidak ada halangan, esok hari kita akan melanjutkan pelajaran durusul lughah arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid 1 hampir atau terakhir insyaallah. Dan kita akan mungkin bisa jadi ya lanjut ke jilid 2, bisa jadi ya kalau misalkan ada waktunya cukup maka lanjut ke jilid 2. Kalau misalnya tidak cukup berarti insyaallah bukan depannya ya, karena sudah cukup lama itu durusul lughahnya tuh 2 tahun mungkin belajarnya. 2 tahun. Iya. Nah, taib kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.